Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembacaan kitab Fiqh al-Adabul Haq, yaitu penyaringan yang dilakukan oleh Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah atas kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatal abrar. Dan kita telah sampai kepada bab man mata lahul walad, ya, fadilah daripada seseorang yang kehilangan atau ditinggal mati anak-anaknya. Ya, kita telah ambil, telah kita baca hadis yang pertama daripada bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahasanya di sana Rasulullah SAW bersabda, "La yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad fatamassahu an-nar illa tahillata al-qasam." Ya. Naam, nuraji', kita muraja'ah sedikit. Telah lalu bahwasanya di antara perawi hadis ini adalah Sa'id, ya, Sa'id ibnu al-Musayyib. Bisa yang ada yang bisa melanjutkan nasab beliau? Ngarman bin Hazan bin cukup. Bin siapa lagi? Aden. Di sini pentingnya kita mencatat. Barakallahu fikum. Mungkin antum selalu lihat ana punya catatan kitab atau buku warnanya pink. Ini isinya bukan apa, isinya adalah nama-namanya orang, ya. Nama-namanya ruwat. Hakadza ulama'una. Begitulah ulama kita, guru-guru kita, demikian mereka. Nah, mereka mencatat nama-nama perawi hadis, karena terkadang kita butuh, terutama para penuntut ilmu, tidak seharusnya mereka lepas dari pena. Apapun yang bisa kita ambil faedah daripada perawi-perawi hadis, kita ambil. Dan itu semua tidak kita dapat kecuali dengan kitabah, kecuali dengan kita menulis, ya. Qayyidul ilm bil kitabah, ya. Tandai ilmu itu dengan kitabah. Dan diantara bagian daripada ilmu adalah ilmu rijal, ya. Ilmu tentang rijal, para perawi hadis, hadis-hadis yang telah sampai kepada kita, yang menjadi sumber daripada agama ini, yang datangnya dari Rasulullah SAW. Dan dengan itu Ahlul Islam membedakan dengan agama-agama yang lain, ya. Di antara pembeda Islam dengan agama-agama yang lain adalah sanad, ya. Adalah sanad. Dan dengan penyaringan yang demikian, para ulama mereka meriwayatkan hadis, artinya tidak mudah. Ya, sehingga sampai kepada kita, kita sering dengar mungkin Jami' as-Sahih karya Imam al-Bukhari, begitu juga Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Kutubus Sittah. Ya. Artinya tidak mudah mereka kemudian dapat hadis asal tulis, asal masukkan sajalah. Dengan sekian proses disaring fulan, fulan ini orang baik atau tidak, fulan ini di atas sunnah atau tidak, ketika tidak bagaimana, apa ada penguatnya dan lain sebagainya. Artinya ketika kita tahu ini adalah mizah agama kita, maka seharusnya para thullabul ilm ada di barisan yang terdepan. Ya, ada di barisan yang terdepan. Dan dari sini barakallahu fikum, para ulama kita menasihatkan, di antara yang paling bermanfaat untuk kita pelajari adalah ilmu al-hadis. Ilmu al-hadis. Maka yang semangat, ilmu hadis banyak macam-macam, ada ilmu rijal, ada ilmu mustalah, ya, ada jarh wa ta'dil dan seterusnya. Ya, semangat ya belajar ilmu hadis. Tayyib Sa'id bin Musayyib bin Hazm. Naam. Bin siapa lagi? Hah? As'adi, mana As'adi? Naam. Tayyib, khalas sampai Hazm. Tayyib. Telah kami sampaikan kisah tentang perjumpaan kakeknya Sa'id bin Musayyib yang bernama Hazm dengan Rasulullah SAW. Ya, ada yang ingat ceritanya? Ngafagi, ada yang ingat ceritanya? At pagi. Tak ingat? Hazifah. Azayan ini pasti ingat ini. Azayan. Tak ingat juga? Taib Ahmad. Hah? Disuruh ganti nama. Naam. Rasulullah ketika mendengar namanya spontan diganti, bal anta sahal, namamu adalah sahal. Ya, namun beliau enggan. Kemudian apa yang disampaikan Sa'id bin Musayyib? Hah? Apa yang dikomentari Sa'id bin Musayyib ketika sang kakek tadi menolak untuk diganti namanya oleh Rasulullah SAW? Aden. Hah? Komentar Ibnu Musayyib itu penolakan daripada kakeknya. Komentarnya Sa'id Ibnu Musayyib. Hah? Naam. Semenjak saat itu keluarga beliau diliputi dengan kesedihan. Ini sedikit kita murojaah, wa illa telah kita sebutkan sekian fadhail daripada Sa'id ibnu al-Musayyib. Ya. Artinya bukan berarti tidak ada kekurangannya. Nah, namanya manusia, di mana-mana ya pasti ada kekurangannya. Sekian fadhilah. Dan manusia kembali kepada hakikatnya. Diberi nama manusia, al-ins, ya, dalam bahasa Arab. Summiya insanu insanan. Karena mereka sering lupa, sering salah, sering... Ya. Ala kulli hal. Kemudian dalam hadis ini kemarin dikatakan la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Maknanya apa Zidan, Zaidan? Tahillatal qasam. Naam. Had. Maknanya tahillatul qasam melewati sirat. Naam. Jadi semua manusia, wa in minkum illa wariduha. Jadi setiap manusia pasti akan melewati sirat. Maksudnya apa? Tahillatul qasam. Kaitannya anaknya meninggal, kemudian dia termasuk orang yang tersentuh neraka. Kemudian setelah diketahui anaknya meninggal, tiga anak meninggal, tahillatul qasam. Maksudnya di apa kan? Naam. Nah, Iban. Aisyam. Al-Qasam artinya apa? Al-Qasam artinya sumpah. Ya, artinya Allah berjanji. Wa in minkum illa wariduha. Ya. Sumpah Allah subhanahu wa ta'ala, manusia pasti melewati sirat. Namun mereka yang punya anak meninggal, ini yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari api neraka, hanya sekedar lewat saja. Ya. Artinya diselamatkan dari azab, diselamatkan dari neraka, dibebaskan dari neraka. Ini maknanya. Nah, ini bukti kalau banyak di antara thullab tidak mencatat, ya. Banyak di antara antum tidak mencatat. Maka kami ingatkan, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jangan sampai kita keluar daripada hadis atau pelajaran-pelajaran yang lain. Jangan sampai antum keluar dari bab atau pasal apapun dari pelajaran antum tidak paham. Ya. Antum tidak paham. Difahami. Ketika dalam pelajaran tersebut tidak paham, dimurojaah lagi, dilihat. Tapi kalau antum tidak mencatat, bagaimana mau memurojaah? Ya. Salafuna salih mereka ma ta'adda ayah, tidak melewati satu ayat pun kecuali mereka memahami dan mengamalkan. Ya. Mereka memahami satu ayat tersebut, tidak mereka hafal, tidak mereka pati sampai mereka telah memahami dan mengamalkan. Bukan hanya sekedar dihafal saja. Ya. Hakadza salafuna salih. Dari para sahabat, tabi'in dan atba'it tabi'in ila yaumina hadza, para a'immah kita, demikian keadaan mereka. Ya. Baik, man yahfaz? Nah, siapa yang hafal? Satu. Dua, Hisham. Siapa? Masa dia hafal? Hah? Tiga, empat, lima, enam. Baik, enam. Atarman, bismillah. لا يموت نعم بارك الله فيك هشام يا محمد سعدي تفضل An Ibni Shihab, An Ibni Al-Musayyib. Naam. At Faki, bismillah. طيب أحمد Barakallahu fikum. Naam. Ini cukup dulu. Kita lanjutkan hadis kita. Azidan, bismillah, ikra. Nah, hadis selanjutnya kita masih berada pada bab fadilahnya seseorang yang meninggal anak-anaknya. Ya, telah lalu disebutkan tiga anak yang akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Kemudian hadis selanjutnya, qala haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath, Abu Hafs, ya, beliau kunyahnya Abu Hafs, Umar bin Hafs bin Ghiyath, thiqah, gurunya Imam Bukhari, begitu juga Al-Imam Muslim meriwayatkan dari beliau, ya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari beliau. Beliau adalah An-Nakhai Al-Kufi. Naam, qala haddatsana abi, yaitu beliau mengambil hadis dari bapaknya, namanya adalah Hafs, ya. Hafs bin Ghiyath bin Talq bin Muawiyah, ya, bin Talq bin Muawiyah bin Malik Abu Umar An-Nakhai Al-Kufi. Beliau adalah seorang imamun hafidh, ya, imam al-hafidh, akan disebut sebagai muhaddits al-Kufah wa qadhiha, ya, muhaddithnya Kufah dan qadhinya. Beliau adalah seorang qadhi. Qadhi ini seorang hakim, ya, perwakilan daulah, artinya dari pemerintahan pada saat itu, ya, negeri Kufah. Bahkan dikatakan beliau qadhi terakhir di Kufah. Thiqah, sebagaimana dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in rahimahullah, beliau thiqah terpercaya. Bahkan dikatakan oleh Al-Ijli, beliau siapa namanya, Hafs bin Ghiyath, ini thiqah ma'mun, ya, terpercaya, aman beliau, ya, artinya hadisnya bisa diambil, dan faqih, ya, seorang qadhi jika tidak faqih tidak diambil sebagai qadhi, artinya dipersyaratkan di sana ilmu utamanya di dalam bidang fikih yang mumpuni, artinya luas pemahaman beliau terhadap permasalahan fikih. Ya, karena luasnya ilmu beliau, Imam Waqi rahimahullah, beliau seringkali ditanya, para imam demikian didatangi untuk ditanya tentang permasalahan ini, permasalahan itu. Beliau Imam Waqi ketika ditanya, maka beliau memerintahkan kepada orang yang bertanya, izhabu ila qadhina, pergilah kepada qadhi kami. Yaitu yang dimaksud adalah Hafs ya bin Ghiyath, ya, yang dimaksud adalah Hafs bin Ghiyath. Namun barakallahu fikum, ya, ini keadaan beliau, artinya dikenal sebagai Imam Al-Hafiz sebelum beliau menjadi qadhi. Setelah menjadi qadhi, nah ini dipersaksikan oleh Abu Zur'ah, dikatakan ba'dama ustuqdiya, setelah beliau menjadi qadhi, sa'ahifdhu, ya, hafalannya semakin jelek. Kita ambil ibrah, ya, dari kisah beliau ini. Qadhi, beliau sebagai qadhi artinya beliau sebagai pegawai, ya. Walaupun dipersyaratkan di sana ilmu yang sangat luas, namun di bidang ini, di bidang hadis, butuh keleluasaan, ketenangan jiwa ketika menghafal, ya, menghafal rawi-rawi, nama-nama, wala haddatsana fulan bin fulan, ya, semakin banyak keliru, ya, semakin banyak keliru. Oleh karenanya banyak di antara para a'immah, mereka menolak. Mereka menolak untuk menjadi apapun, ya, imma jadi qadhi atau jadi gubernur atau jadi penguasa di satu daerah, satu tempat, mereka banyak menolak, ya. Kenapa? Karena mereka menganggap dararnya lebih besar. Artinya lebih sulit bagi mereka setelahnya untuk bisa menjaga ilmu yang mereka miliki, ya. Nah, ini di antara ibrah yang kita ambil. Artinya insyighal bisyai, menyibukkan diri terhadap sesuatu, ini dapat mengurangi efektivitas di dalam belajar kita, ya. Maka ketika antum belajar, fokuslah dengan apa yang antum pelajari. Belajar Quran, hifz, begitu juga hadis, fikir dan sebagainya. Fokus belajar, ya, buang jauh-jauh pikiran kita tentang dunia, ya. Seperti keadaan ini bukan celaan terhadap beliau. Nah, namun wakil yang ada, kenyataan yang ada, kata Imam Abu Zur'ah, setelah beliau diangkat jadi qadhi, hafalannya semakin kacau, jelek hafalannya. Kemudian beliau pun menyatakan, barang siapa yang mengambil hadis dari beliau, dari tulisannya, dari kitabnya, artinya para a'immatul hadis, mereka ada dua macam. Ada di antara mereka yang berpegang dengan hafalannya, ada tiga macam. Ada yang berpegang dengan hafalannya saja, ada yang berpegang dengan hafalan dan tulisan catatannya, ada yang hanya berpegang dengan tulisan, ya. Maka kata Abu Zur'ah, barang siapa yang mencatat dari tulisan beliau, maka hadisnya saleh setelah menjadi qadhi, setelah menjadi qadhi. Di sini barakallahu fikum, ya, sebagai pengingat bagi kita untuk kita buang jauh-jauh keinginan dunia yang menggebu-gebu, ya. Keinginan dunia yang menggebu-gebu. Umal hayatu dunia illa mata'ul ghurur, ya, illa la'ibun walahwun wazina. Itulah dunia, perhiasan. Artinya kembangan saja. Hakikatnya adalah akhirat kita. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, carilah apa yang Allah berikan dari akhirat. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya antum manusia secara umum adalah untuk akhiratnya. Namun wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa nasibmu dari dunia untuk menopang kehidupan, untuk menopang ibadah kita. Artinya di sana ada bagian daripada dunia yang dinilai ibadah seperti zakat, sedekah dan yang lainnya. Ya. Artinya la naghlu, tidak kita berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Wa illa Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan apa? Ad-dunya mal'unah. Dunia itu jauh dari rahmat Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya semuanya demikian keadaannya. Ya, kecuali alim, orang yang belajar ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan muta'allim, orang yang belajar, ya. Artinya yang terkait dengan akhirat kita. Ya. Ini sebagai pengingat bagi kita semua. Ini tentang siapa? Tentang Hafs bin Ghiyath. Qala an Talq bin Muawiyah. Ya. Hafs mengambil dari Talq bin Muawiyah. Jadi Hafs anaknya Ghiyath, Ghiyath adalah anaknya Talq, ya. Jadi siapa di sini Talq? Apanya Hafs? Hah? Apa? Anaknya? Kakeknya. Ya. Talq adalah kakek daripada Hafs, ya. Talq bin Muawiyah bin Malik An-Nakhai. Thiqah. Nah, beliau adalah Abu Ghiyath. Beliau adalah seorang mukhadram. Beliau adalah seorang mukhadram. Apa itu mukhadram, Zayyan? Apa mukhadram? Nah, ingat. Ammar. Apa mukhadram? Hah. Apa itu mukhadram? Ya, Pak Didi. Apa mukhadram, Pak Didi? Lupa nggih. Ada yang tahu apa itu mukhadram? Yang tahu angkat tangan. Hat. Nah, hidup di masa Rasulullah SAW, namun belum pernah bertemu, ya. Mukhadram di sini dimasukkan pada tabaqatnya apa, Fawaz? Tabaqatnya tabi'in. Mukhadram masuk pada generasinya tabi'in. Ada di zaman Rasulullah SAW. Bahkan sebagian mukhadramin di sini hidup jauh sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang masuk Islamnya setelah Rasulullah wafat. Atau di zaman Rasul namun belum pernah bertemu. Ya, belum pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini beliau, ya. Talq bin Muawiyah. Beliau adalah seorang mukhadram. Qala an Abi Zur'ah, ya. Abi Zur'ah di antara yang ma'ruf dikenal sebagai teman Abu Hurairah yang mengambil dari beliau, Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ya. Abu Zur'ah bin Amr bin Abdullah bin Jarir, ya, bin Abdullah Al-Bajali. Namanya diperselisihkan oleh para a'immah. Ada yang menyatakan namanya adalah Abu Zur'ah. Ya, namanya adalah Abu Zur'ah. Ada yang menyatakan namanya beliau adalah Haram. Ada yang menyatakan Abdurrahman. Ya, macam-macam, ya. Ada khilaf di antara mereka tentang nama beliau. Namun beliau dikenal dengan kunyahnya, dengan Abu Zur'ah. Ma'ruf di dalam kutubul hadis an Abi Zur'ah, ya, yang dimaksud adalah Abu Zur'ah bin Amr Al-Bajali. Naam, beliau adalah meriwayatkan dari iddat sahabah, beliau seorang tabi'in yang paling banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah melihat Ali dan meriwayatkan dari selain mereka, ya. Beliau thiqah, terpercaya. Qala 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan suatu yang terlarang sama sekali. Nah, seorang wanita tidak diperbolehkan sama sekali. Ketika ada hajah, maka diperbolehkan. Seorang laki-laki yang bukan mahram bertemu dengan wanita yang memang bukan mahramnya. Ya, ketika ada hajah, dibutuhkan, darurat. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha didatangi banyak sahabat, ya. Banyak tabi'in untuk diambil ilmunya. Karena terkadang pada beberapa hadis tidak diriwayatkan kecuali oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Namun dengan tetap memperhatikan koridor-koridor syariat. Ya. Artinya Islam tidak hulu, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Nah, dikatakan ya, pada hadis yang telah lalu isyarat tentang wanita ini. Ada yang menyatakan wanita tersebut adalah roja. Ya, pada pertemuan yang lalu kami sampaikan kisah tentang roja yang datang kepada Rasulullah minta didoakan barokah, anaknya meninggal, 3 anaknya. Kemudian Rasulullah bertanya apakah meninggalnya dalam keadaan Islam. Ya, roja yang datang kepada Rasulullah. Namun di sini tidak dijelaskan secara soroha, secara jelas. Intinya disebutkan di sini wanita datang kepada Nabi SAW. Artinya apa? Wanita ini adalah seorang apa? Ketika dia bertemu dengan Nabi SAW, sahabiyah, ya, sahabat semuanya adil. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan apa hadis ini sahih atau tidak. Ya. Atat Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW bisobiyin, dengan seorang anak. Faqalat, kemudian wanita tersebut berkata, ud'ulahu, doakan ya Rasulullah anak ini, anak kecil ini. Kemudian beliau menyebutkan di antara sebabnya, faqad dafantu salasatan, aku telah mengubur 3, yaitu 3 anak. Maka Rasulullah SAW menyatakan sebagai idkhal as-surur, ya, memasukkan kegembiraan kepada wanita tersebut. Kata Rasulullah, ihtadarti bihidharin syadidin minan nar. Ya, ihtadarti, ya, diambil dari kata al-hadar. Dikatakan oleh Imam Nawawi, aslul hadar al-mana', asalnya adalah larangan. Ya. Yang dimaksud ihtadarti yaitu engkau telah dilindungi, ya, engkau telah dilindungi bihidharin syadid. Ya, hidhar, makna hidhar adalah semisal teralis atau kayu atau pagar, ya, artinya dia dibuat untuk membatas, ya, disebut hidhar, dibuat untuk membatas imma dari kayu atau selainnya, disebut hidhar. Kata Rasulullah, engkau telah dilindungi dengan pelindung yang kuat. Ya. Hidhar biasanya digunakan untuk membatasi kebun atau sawah atau yang semisal itu, ya. Maknanya apa? Engkau telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak tersebut. Ya, artinya anak tadi yang menjadi pelindung, yang menjadi pagar, artinya perlindungan yang amat sangat kuat dari api neraka. Dari api neraka. Nah, hadis ini sebagaimana hadis yang telah lalu, ya, maknanya hampir sama. Namun di sini tidak disebutkan tahillatul qasam, ya. Kemudian di sana di dalam hadis yang lain telah lalu disebutkan telah sampai usia baliknya, ya, telah sampai usia yang belum sampai usia baliknya. Nah, tidak disebutkan dalam hadis ini dan hadis yang telah lalu. Di dalam hadis ini terdapat fawaid, di antaranya sebagaimana pada judul bab, yaitu fadilah seseorang yang ditinggal mati anaknya. Ya, di sini disebutkan tiga, wa illa telah lalu kami sampaikan al-adad la mafhuma laha, bilangan tidak bisa difahami dengan bilangan itu sendiri. Oleh karenanya dalam hadis yang lain nanti akan kita baca, di sana disebut dua, bahkan satu sekalipun, ya, satu sekalipun biiznillah, dengan izin Allah akan menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Kemudian di antara fawaid daripada hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi alaihi rahmatullah, dalil bahwasannya afal al-muslimin, anak-anaknya kaum muslimin, fil jannah, ada di surga. Ya, ada di surga. Ikhtilafu, mereka berselisih para ulama tentang anak-anaknya kaum muslimin, ya, dengan setelah mereka bersepakat anaknya para anbiya yang beriman, kemudian anak-anaknya kaum muslimin, mereka berselisih, ya, apakah di surga atau tidak. Dari sini Imam Nawawi memastikan dengan hadis ini, ya, memperkuat, ya, terdapat dalil bahwasanya anak-anak kaum muslimin berada di surga. Begitu juga di sini terdapat fadilah bagi mereka-mereka yang ditinggal mati anaknya dengan syarat, ya, ihtisab al-ajr, dia mencari pahala, artinya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika seseorang tasakhut, marah, murka, benci, ya, eman-eman, ya, eman-eman, maka dipersyaratkan di sana ihtisab al-ajr, mencari atau mengharapkan pahala dengan kematian anak-anaknya. Artinya barakallahu fikum, jangan sampai kita murka, ya, jangan sampai kita murka. Naam. Selanjutnya, faddal iqra Zidan. Nah, hadis selanjutnya masih pada bab yang sama. Qala hadatsana Ayyash. Ya. Ayyash di sini adalah Ayyash bin Al-Walid. Telah lalu, mungkin sudah pernah kita lewati hadis beliau. Naam, Ayyash bin Al-Walid, thiqah terpercaya. Beliau Al-Basri, Ar-Raqam, Abu Al-Walid Ar-Raqam. Qala haddathana Abdul A'la. Abdul A'la ma'ruf. Sahib Ayyash. Abdul A'la bin Abdul A'la. Al-Basri, Al-Shami. Abu Muhammad Al-Qurashi. Ibn Ma'in menyatakan beliau thiqah terpercaya. Naam. Ya, ada sebagian di antara para nuqat yang meragukan hadis beliau. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zahabi di dalam siarnya, di Siyar Alamin Nubala, menyatakan taqarrar al-hal, yaitu telah ditetapkan keadaan anna hadithahu min kismis sahih, bahasanya hadith Abdul A'la termasuk hadith yang sahih. Naam. Qala haddathana Sa'id al-Jurairi, Sa'id bin Iyas al-Jurairi, thiqah. Qala an Khalid al-Absi, wallahu a'lam, ana sendiri belum tahu siapa Khalid al-Absi karena kelemahan ana, ya, baik kelemahan diri dan kelemahan referensi. Naam. Namun hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani. Na'khud bitashih beliau. Naam. Kita mengambil dengan pensahihan Al-Albani rahimahullah. Qala, artinya beliau ini tentunya bisa dipastikan bertemu dengan sahabat, artinya beliau seorang tabi'in. Qala mata ibnun li ijtadan. Ya barman, sudah masuk waktunya azan? Belum. Kok kalian dengar suara azan dari luar? Qala mata ibnun li, yaitu beliau Khalid Al-Absi. Beliau berkata telah meninggal salah satu daripada anakku. Fawajadtu alaihi wajdan syadidan, dan aku menjumpai atas kematiannya pada diriku kesedihan yang amat sangat, ya, artinya wajdan syadidan yaitu huznan syadidan, ya, kesedihan yang sangat. Fakultu, maka aku berkata, itu berkata kepada Abu Hurairah. Ma'ruf bahasanya Abu Hurairah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya di zaman itu beliau adalah seorang alimun kabir, seorang alim yang menjadi rujukannya para a'immah, ya. Bukan hanya manusia secara umum, menjadi rujukannya para a'immah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Apakah engkau tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tusakhi bihi, ya. Artinya tasakhi yaitu tawalla atau ambillah bagianmu untuk memberikan kebaikan, ya. Artinya apakah engkau mendengar sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana dengan sesuatu tadi engkau memberikan kebaikan kepadaku, ya. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira kepadaku tentang kematian kami, artinya kematian yang menimpa beliau dari anaknya, ya. Qala, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul sigharukum da'amisul jannah. Ini kabar gembira yang diberikan oleh Abu Hurairah yang beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sigharukum da'amis al-jannah. Anak-anak kecil kalian adalah da'amis al-jannah, ya. Da'amis al-jannah. Adzan ini belum, Barman? Belum. Da'amis ini jamak dari kata da'mus, ya. Diingat-ingat, dicatat, da'amis jamak dari kata da'mus, dal ain mim waw sad, ya. Dal ain mim waw sad. Apa artinya? Artinya duwaibatul ma, yaitu dabah allati ta'ishu 'alal ma. Binatang kecil, ya, dikatakan duwaibah, isim tasghir. Ya, isim tasghir, dia binatang kecil yang hidup di dalam air. Yang hidup di dalam air. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan demikian? Da'amis al-jannah. Ya. Ada yang tahu? Mengapa Rasulullah mengibaratkan dengan ibarat ini? Dipermisalkan dengan da'mus, ya. Dari sisi karena duwaibah, ya, atau binatang tadi, dia tidak bisa lepas dari air. Ketika keluar dari air, dia mati. Ketika binatang tadi keluar dari air, dia mati. Begitu juga atfal al-muslimin. Atfalul muslimin, anak-anak kaum muslimin yang meninggal pada masa kecilnya belum mencapai usia baliknya, demikian keadaannya tidak bisa lepas dari surga. Maka dari itu Rasulullah menyatakan da'amis al-jannah. Ya, tidak bisa terpisah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebagian ulama yang lain da'mus maknanya dakhal, ya. Ada makna yang lain. Maknanya da'mus adalah dakhal. Diambil dari kata dakhala. Dakhal yaitu orang-orang yang masuk. Artinya anak-anak tersebut adalah anak-anak yang keluar masuk terus, artinya dari pintu ke pintu surga, yaitu sayyahin, mereka berkeliling di surga. Ya, mereka berkeliling di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ala kulli hal, hadis ini hadis yang sahih. Ya, asalnya ada di dalam Sahih Muslim. Ya. Baik, ini sudah azan. Naam, insyaallah kita lanjutkan sebentar lagi setelah azan. Tafadhal, yang bagian azan di tunaikan tugasnya terlebih dahulu. Naam. Naam. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan sisa daripada pembahasan hadis kita, yaitu hadis atau asar dari Khalid Al-Absi dari Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah mendengar Nabi SAW menyatakan sigharukum da'amisu al-jannah, ya, anak-anak kecil kalian yang meninggal ini adalah penghuni surga, adalah penghuni surga. Hadis ini, ya, terdapat fawaid, di antaranya telah lalu fadilah seseorang yang anak-anaknya meninggal di masa kecilnya, ya, anak-anaknya menjadi penghuni surga, penghuni surga. Begitu juga di antara fawaid yang lain di dalam hadis ini terdapat bagaimana tabiat manusia ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya. Sangat manusiawi ketika seseorang ditinggal mati anaknya kemudian bersedih. Sangat manusiawi ketika seseorang ditinggal mati kedua orang tuanya kemudian bersedih, atau ditinggal saudaranya kemudian bersedih. Diambil dari ucapan Khalid bin Absi, fawajadtu alaihi wajdan syadidan, aku sangat bersedih, ya, ditinggal oleh anaknya yang telah meninggal. Sebagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditinggal mati oleh Ibrahim, anak beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menangis. Artinya tetesan air mata bukanlah menunjukkan ketidakridhaan kita atas ketetapan Allah azza wajal. Namun inilah manusia, dan itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmah, kasih sayang. Ya, artinya karena sayangnya di Rasul terhadap anaknya Ibrahim, kemudian ketika anaknya meninggal pun Rasulullah meneteskan air mata. Begitulah manusia. Justru sebaliknya, perlu diragukan orang yang tidak meneteskan air mata, ya, ketika terjadi sesuatu pada anaknya, kepada saudaranya, ya, bagian daripada rahmah. Ini yang disebut dengan mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang alami. Maklum bahwasanya mahabbah, ada mahabbah syirkiyah, kecintaan yang sifatnya syirik, ada kecintaan yang muharram, ada kecintaan yang tabi'iyah, ya. Ini yang disebut dengan mahabbah tabi'iyah. Dengan syarat ya jangan sampai di sana terjadi yang namanya niyaha. Ya. Meratap sampai berhari-hari kemudian meninggalkan kewajiban. Nah, itu niyaha. Ini perkara jahiliyah yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, arba' min amril jahiliyah, 4 perkara dari perkara jahiliyah, diantaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW an-niyaha, yaitu niyaha meratapi orang yang sudah meninggal, baik anak, bapak, ibu dan seterusnya. Ya. Apalagi sampai mencoba cabik pakaian, ya, nangisnya dengan suara yang keras, menggelegar, ya. Maka niyaha. Niyaha ini ada banyak macamnya, diantaranya disebutkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali bahwasanya beliau menyatakan kunna nu'addu, kami menganggap ijtima' fi baitil aza' wa sun'atil ta'am, yaitu berkumpul di rumah orang yang telah meninggal, ya, ingat-ingat berkumpul di rumah orang yang meninggal dan membuat makanan, ya, membuat makanan, yaitu ahlil mayyit, keluarganya mayyit membuat makanan untuk disuguhkan kepada hadirin. Kami menganggap itu bagian daripada niyaha, kata Jarir bin Abdullah. Kemudian di antara fawaid yang lain daripada hadis ini, seharusnya bagi seorang muslim untuk mengambil irsyad para ulama, ya, di dalam setiap perkara mereka, baik itu dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Sebagaimana Khalid Al-Absi datang kepada Abu Hurairah meminta sesuatu yang kau dapat dari Rasulullah SAW untuk menggembirakan aku, menggembirakan jiwa-jiwa kami sebagai pelunak hati, ya. Meminta kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Alim min ulama'il ummah di zaman itu. Sahabiyun jalil, seorang sahabat yang kemuliaannya ma'ruf, ya. Bagaimana beliau mulazamah terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini diambil faedah, wajib bagi seorang muslim untuk mengambil irsyad, mengambil penjelasan dari para ulama, terkhusus ketika kita tidak mengetahui. Ya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, yaitu ulama, ketika kalian tidak mengetahui dunia ataupun akhirat. Ya. Di dalam urusan dunia penting kita jadikan orang-orang yang mempunyai ilmu agama sebagai orang yang memberikan nasihat kepada kita, sehingga apa? Sehingga lebih bisa kita untuk berpegang dengan agama kita, dan apa yang kita lakukan dari perkara dunia kita tidak terjerumus pada perkara yang haram. Ya, mengambil istirsyad ahli ilmu. Kemudian di sini juga terdapat faedah dalam hadis ini. Bolehnya kita meminta sesuatu yang dapat melunakkan hati kita, dapat menghibur kita, ya, selama itu pada batasan-batasan syar'i. Bahkan yang mubah sekalipun diperbolehkan selama tidak menyelisihi syariat, ya. Lebih lagi ketika perkara tersebut, kabar gembira yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, demikian seharusnya perkara yang mubah pun diperbolehkan selama tidak menyelisih syariat. Ala kulli hal, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah sisa daripada hadis, masih ada beberapa hadis daripada bab ini, kita akan baca kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika,